Tapi barakallahu fikum. Kita masih pada hadis yang ketiga dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala dalam kitab beliau Mudzakiratul Hadis. Hadis yang datang dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Telah kita sebutkan sedikit dari sejarah beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Diceritakan tentang sahabat Mu'adz bahwa ternyata beliau adalah termasuk dari 72 orang ataupun 70 sekian orang yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah untuk berbaiat, menyatakan keislaman, kemudian beliau kembali ke Madinah serta mengajak penduduk kota Madinah untuk masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca kembali hadisnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala himarin. Dahulu aku pernah membonceng Nabi alaihi salatu wasallam pada tunggangan beliau, yaitu keledai beliau. Faqala li, pada kondisi itu ataupun pada waktu tersebut Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepadaku, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibad 'alallah? Apakah engkau tahu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba dan apa hak hamba yang akan didapatkan dari Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Kemudian kata sahabat Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qal haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba adalah hamba harus beribadah kepada Allah saja dan tidak diperkenankan untuk mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibad 'alallah, adapun hak Allah ataupun hak hamba yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Aku katakan, wahai Rasulullah, apakah tidak aku beritakan saja hal ini kepada manusia? Qal la tubashirhum fayatakilu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau sampaikan kepada mereka, nanti mereka hanya bersandar dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Di dalam biografi sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu diceritakan bahwa beliau menyampaikan hadis ini di akhir-akhir hayat beliau. Artinya apa? Sebelum beliau meninggal. Dikarenakan rasa khawatir beliau pada kondisi menyembunyikan apa? Ilmu. Khawatir kalau ini tidak disampaikan. Sehingga ketika beliau hendak meninggal, disampaikanlah berita ini ataupun berita yang datang dari Rasulullah SAW ini. Barakallahu fikum. Pada kalimat jawaban Rasulullah, jawaban sahabat Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Barakallahu fikum. Dibahas oleh para ulama, di antaranya seingat saya adalah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalimat ini adalah jawaban untuk sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan diniyah, perkara agama. Laisa 'ala itlaqi, bukan secara umum, tapi dalam bab agama. Kenapa dalam bab agama barakallahu fikum? Karena Rasulullah SAW mengerti tentang agama, mengerti tentang syariat Islam. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun barakallahu fikum, dalam perkara dunia, dalam perkara apa tuh? Dunia, maka tidak semuanya diberitakan kepada siapa? Rasulullah SAW. Sehingga ketika dalam babnya juga dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, tersirat di situ barakallahu fikum bahwa orang tersebut meyakini Rasul alaihi salatu wasallam mengetahui perkara gaib alal itlaq secara umum. Barakallahu fikum. Kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam itu pun diungkapkan ketika di zaman Rasul alaihi salatu wasalam, beliau alaihi salatu wasalam masih hidup. Adapun setelah meninggalnya beliau, ketika kita ditanya tentang sebuah syariat, ketika kita ditanya tentang suatu pertanyaan, maka jawabannya Allahu a'lam, bukan Allahu wa rasuluhu a'lam, tetapi Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Pembahasan yang serupa juga barakallahu fikum, pembahasan tentang kalimat insyaallah. Beliau gandengkan dua pembahasan ini. Kalimat insyaallah barakallahu fikum adalah sebuah kalimat yang terkadang orang itu salah dalam penggunaannya, dan lebih seringnya salah. Insyaallah itu kalimat yang diungkapkan untuk sesuatu yang belum terjadi atau belum pasti terjadi. Jadi tidak semua kita menggunakan jawaban, tidak semua kita menggunakan kalimat insyaallah. Kalau sesuatu yang belum jelas terjadinya, kita katakan insyaallah. Tapi kalau sesuatu itu sudah pasti terjadi, maka kita katakan, maka kita tidak mengungkapkan insyaallah. Insyaallah itu kan bila Allah berkehendak. Antum sudah minum, insyaallah sudah. Pas enggak? Pas enggak barakallahu fikum? Enggak pas. Jawabannya tidak, tidak pas. Insyaallah besok hari Rabu. Pas enggak? Kenapa barakallahu fikum? Karena setiap selesai habis Selasa mesti apa? Rabu. Apakah setelah itu kiamat? Tapi itu jelas setiap hari setelah Selasa itu Rabu. Sesuatu yang pasti terjadi tidak diungkapkan dengan kalimat insyaallah. Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan pembahasan dengan kalimat sebuah pertanyaan, hal fahimta? Apakah engkau paham? Kemudian jawabannya insyaallah fahimtu. Atau fahimtu insyaallah. Aku paham insyaallah. Benar enggak kalimat aku paham insyaallah? Jawabnya tidak pas barakallahu fikum. Kita belajar ditanya sama guru kita, paham? Insyaallah paham, Ustaz. Insyaallah itu gimana maksudnya? Bila Allah berkehendak, ya saya paham, Ustaz. Berarti belum paham. Jadi ketika antum mengajari, paham? Insyaallah paham. Jangan terkecoh, oh sudah paham berarti. Belum, itu tandanya dia belum paham. Kalau dia paham, dia akan mengucapkan apa? Ya saya paham. Ya saya paham. Kenapa barakallahu fikum, kalimat insyaallah itu digunakan untuk sesuatu yang belum jelas terjadinya atau belum terjadi. Barakallahu fikum. Taib. Ada beberapa faedah yang dibawakan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala terkait dengan hadis yang beliau bawakan ataupun yang beliau apa? Datangkan dalam kitab beliau ini. Yang pertama barakallahu fikum adalah hikmahnya, bijaknya Rasul alaihi salatu wasallam dalam ta'lim, dalam proses mengajar. Dalam proses sama mengajar, hikmah, hikmah itu dalam bahasa kita itu apa? Kurang lebih bijak. Barakallahu fikum. Di antara metode yang digunakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam adalah beliau memulai pengajaran beliau dengan apa? Soal, pertanyaan. Supaya barakallahu fikum orang yang mendengar itu apa? Punya perhatian lebih. Barakallahu fikum. Dan lebih mudah, lebih jelas di dalam memahaminya. Di sini diungkapkan dengan hikmah fit ta'lim. Bijaknya Rasul, hikmahnya Rasul alaihi salatu wasallam dalam proses mengajari. Barakallahu fikum, sebagian orang mengungkapkan bahwa taklimnya Rasul alaihi salatu wasallam itu lin, lembut. Dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam adalah apa? Lin. Penuh dengan apa? Kelembutan. Benar barakallahu fikum. Tetapi aslu dakwah Rasul alaihi salatu wasallam, dasar dakwah Rasul alaihi salatu wasallam itu bukan lin. Tapi hikmah. Bukan lemah lembut, tetapi hikmah. Apa bedanya barakallahu fikum? Yang namanya hikmah bijak, terkadang keras, terkadang apa? Lembut. Kalau diungkapkan lembut, maka beliau tidak pernah apa? Keras. Pernah enggak Rasul keras? Pernah. Beliau bahkan merintah orang tua untuk memukul anaknya. Iya kan? Apa kata Rasul? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in wadribuhum 'alaiha. perintah anak kalian untuk menunaikan sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul anak tersebut ketika meninggalkan sholat. Wahum abna'u 'ashar, ketika umur mereka sudah 10 tahun. Yang namanya pukulan kan mungkin lembut kan? Yang namanya pukulan enggak mungkin apa lah lembut, diperintah. Sehingga ketika orang barakallahu fikum membicarakan dakwah Rasul alaihi salatu wasallam ataupun berbicara tentang dakwah Rasul alaihi salatu wasallam, Rasul alaihi salam dakwahnya lembut, enggak. Rasul alaihi salam dakwahnya hikmah. Hikmah itu apa? Kadang lembut, kadang keras. Kadang lembut, kadang apa? Keras. Barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wasallam pernah marah enggak? Diungkapkan Rasul itu orangnya sangat lembut, enggak pernah marah. Pas enggak? Tidak juga barakallahu fikum. Tidak, tidak demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kadang barakallahu fikum beliau mengajarkan dengan kalimat seperti ini, kadang beliau mengajarkan dengan kalimat seperti itu dan seterusnya. Faedah yang kedua kata Syekh Habibullah Ta'ala, fihi tawadu' Rasul alaihi salatu wasalam. Padanya ada rendah hatinya Rasul alaihi salatu wasalam, tawadu'nya beliau. Dan bagusnya akhlak beliau. Rendah hatinya, yang pertama, beliau mau menggunakan tunggangan yang barakallahu fikum secara urutan, itu paling apa? Jelek. Iya kan? Unta, kuda, keledai. Unta, kuda, keledai. Ibaratnya kalau kalau kendaraan sekarang ya mobil, sepeda motor, sepeda. Kurang lebih apa demikian. Beliau mau. Beliau mau barakallahu fikum dengan apa namanya? Tunggangan yang seperti seperti itu. Sehingga kita barakallahu fikum jangan pernah minder. Lah saya daripada beli motor jelek, ya mending beli motor bagus walaupun harus ngutang misal. Lebih nyaman barakallahu fikum dengan kendaraan ala kadarnya, tapi tidak terjatuh dalam hutang riba misal. Terkadang barakallahu fikum kalau kita lewat jalan kebelah dalik sebelumnya pernah dibahas oleh pakar ekonomi. Di antara barakallahu fikum mafasid kerusakan riba sampai Allah Subhanahu wa taala betul-betul melarangnya. Bahwa barakallahu fikum yang namanya riba itu betul-betul membuat kerusakan semua di permukaan bumi. Jadi kerusakannya itu barakallahu fikum bukan ke person saja, tapi ke semua yang ada di kehidupan ataupun di permukaan bumi ini barakallahu fikum. Berbagai macam apa namanya? Kerusakan yang muncul karena sebab riba tadi. Nah kita barakallahu fikum harus betul-betul mencabut diri dari hal-hal yang seperti tadi. Dengan sikap-sikap seperti tadi barakallahu fikum, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya kalau kita apa? Misal pinjam ke teman kita tanpa ada unsur riba, syai'un halal. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita barakallahu fikum enggak cukup dengan apa yang kita miliki, kemudian kita lari ke dalam perkara riba, padahal kalau kita menggunakan apa yang kita miliki ada sudah apa? Sudah bermanfaat ataupun sudah bisa maksimal. Tawadhu'nya Rasul alaihi salatu wasalam, rendah hatinya Rasul alaihi salatu wasalam diajarkan ditunjukkan kepada kaum muslimin barakallahu fikum. Kemudian termasuk dari akhlaknya Rasul alaihi salatu wasalam, beliau pun juga mau diboncengi oleh sahabat-sahabat beliau. Ada orang ingin bonceng barakallahu fikum, ahlan, silahkan. Tidak berat hati barakallahu fikum. Tidak, tidak berat hati. Kita juga apa demikian barakallahu fikum. Alhamdulillah. Di saat kita membantu saudara kita barakallahu fikum, kita pasti akan mendapatkan kemudahan. Kita pasti akan mendapatkan apa? Keberuntungan. Misal barakallahu fikum, kita punya kemampuan. Secara finansial kita punya kemampuan. Kita punya mobil misal. Kemudian ada acara daurah, yang jauh misal. Kalau kita berangkat sendiri pakai mobil, eman-eman kursi di belakang masih muat 5 orang. Masih umat 5 orang. Kita ajak teman kita, barakallahu fikum. Termasuk dari akhlak yang baik di sini adalah apa? Enggak perlu ngajak patungan bensin, wong kita mampu kok. Kita apa? Kita mampu. Siapa yang mau ikut silahkan. Maftuh, terbuka. Kursi kosong. Tidak perlu kita ajak patungan. Barakallahu fikum perjalanan tadi. Dalam setiap langkah putaran roda mobil kita barakallahu fikum akan mendapatkan keberkahan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu loh barakallahu fikum. 5 orang kita ajak menuntut ilmu, ternyata dia mengamalkan, ternyata dia apa? Mah? Mengamalkan, kemudian dia juga mendakwahkan, menyampaikan kepada orang lain, luar biasa. Sebabnya siapa barakallahu fikum? Kita yang mengajak. Kita yang dia mengajak. Jangan pernah sayang barakallahu fikum dengan harta bila itu adalah untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus barakallahu fikum, misal pada bulan-bulan ini kita akan berhadapan dengan satu amalan yang datangnya setahun sekali. Apa itu barakallahu fikum? Kurban. Kita jangan berpikir barakallahu fikum saya mau kurban kalau saya sudah punya uang 3 juta, 2 juta setengah. Kurban itu tidak harus mahal. Memang paling afdol apa? Yang dagingnya enak, harganya mahal. Itu afdol, yang paling utama. Dagingnya enak, banyak, dan nilai apa namanya binatang tersebut mahal. Satu ekor kambing, harganya 5 juta, dagingnya banyak. Itu yang paling istimewa. Tapi barakallahu kalau kita enggak punya, kita punya uang 1 juta barakallahu fikum, ya kita belikan aja kambing dengan harga 1 juta. Apa sudah masuk barakallahu fikum? Sudah. Terlebih lagi kita pada kondisi mu'asir misal. Kita enggak punya. Pernah kan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan binatang kurban yang beliau tidak mampu kecuali dengan apa? Anak kambing. Kecuali dengan anak kambing. Tetap diperintah oleh Rasulullah sallallahu wasallam. Terlebih lagi kalau kita bicara umur binatang kambing, barakallahu fikum, berapa sih umur minimal kambing? Sebagian ulama mengatakan 1 tahun. Kalau bahasa kita poelnya apa? 1 tahun. Sebagian lagi ulama mengatakan 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan, barakallahu fikum, sudah boleh. Padahal barakallahu fikum, kambing dengan umur 6 bulan, misal betina, paling di harga 700-800, wong kita mampunya itu, kenapa tidak kita gunakan? Jangan pernah eman barakallahu kalau itu untuk ketaatan kepada Allah. Jangan pernah eman. Kita barakallahu fikum merasa bahagia dengan uang kita 1 juta, 2 juta itu paling 1 bulan atau 1 pekan. Setelah itu apa? Sudah hilang kan? Tapi kalau dengan uang 1 juta itu barakallahu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, berapa lama bahagianya? Nah, berapa lama bahagianya di dunia, di alam barzahnya, dan juga di hari akhirnya. Di dunia dia keberuntungan, di alam barzahnya dia mendapatkan keberuntungan, di hari akhir dia juga mendapatkan apa? Keberuntungan. Barakallahu fikum. Jangan pernah merasa eman. Ibadah ini barakallahu fikum setahun sekali. Belum tentu setelah Idul Adha kita masih hidup. Saya masih mau nabung lah, baru 1 juta. Tahun depan baru saya kurban lah. Insya Allah tahun depan ada rezeki lagi. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, Allah pasti akan berikan rezeki kepada kita. Terlebih lagi selama kita masih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa yursukum min haits la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari untuk kita dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Barakallahu fikum. Ini 1 juta saya persiapkan untuk A, B, C, D. Bismillah warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkal ala Allah. Dengan kita beramal soleh, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan hidupkan dia dan kehidupannya baik. Kita keluarkan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah SAW mengatakan warahmatullahi wabarakatuh. Ketika beliau ditanya tentang sedekah yang paling istimewa, amalan harta yang paling istimewa, paling afdal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta sahih syahih. Kondisi tubuhmu sehat dan kamu apa? Sayang dengan harta tersebut, merasa pelit, merasa eman, merasa banyak kebutuhan dengan harta tadi, tapi berani mengeluarkan untuk sedekah, barakallahu fikum. Itulah sedekah yang paling utama. Sedekah yang paling afdal, barakallahu fikum. Baik, kita kembali kepada permasalahan. Faedah yang ketiga dijelaskan oleh Syekh Rabi'ah bidahullah taala. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang besarnya hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba. Besarnya hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba. Wa huwa tauhidullah, yaitu pengesaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam permasalahan apa? Ibadah. Pengesaan Allah dalam masalah ibadah. Barakallahu fikum. Itu hak Allah yang paling besar. Ataupun besarnya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ketika beliau membuat, ataupun ketika beliau menulis kitab Kitabut Tauhid, barakallahu fikum, beliau menyebutkan bab yang kedua, bab fadlut tauhid wa man yukaffiru minadz dzunub, keutamaan tauhid dan apa yang, barakallahu fikum, menghapuskan dosa-dosa. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Orang, barakallahu fikum, kalau dia mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia akan mengesakan Allah, menunaikan hak Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menganugerahkan balasan bagi dirinya. Balasannya adalah, barakallahu fikum, surga. Allah akan masukkan ke dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang tidak ada kesengsaraan sedikit pun. Tidak ada kesengsaraan sedikit pun, barakallahu fikum. Saya pernah dibawakan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Sebuah kisah, kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam bertanya kepada Allah subhanahu wa taala, tayyib barakallahu fikum, beliau bertanya, "Ay rab ayyu adna manzilatin ahlul jannah?" Au manzilati ahlil jannah, ya Allah, seperti apakah kondisi gambaran penduduk surga yang paling sedikit, paling rendah kenikmatannya? Paling sedikit ataupun paling rendah apakah kenikmatannya? Ini paling sedikit, barakallahu fikum. Kemudian Rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan tadi, "Wa rajulun yuji'u badanu ila ahlil jannati jannatan." Orang itu adalah orang yang barakallahu fikum didatangkan ke hadapan pintu surga setelah penduduk surga masuk ke dalam apa? Surga semua. Namun digambarkan ke dalam benak sang hamba tadi bahwa surga itu telah penuh. Karena ba'da'an udhila ahlul jannati jannata, setelah penduduk surga dimasukkan ke dalam surga semua. Kata Allah, udhul, silahkan masuk. Orang ini pun mengatakan, sahabat ini pun berkata apa? Ay Rab, waqad akhadha an-nasu manazilahum wa akhadha akhdati. Ya Allah, gimana aku masuk? Kemana aku masuk? Semua orang telah mengambil tempatnya. Dan mereka telah mengambil hak-hak mereka. Artinya surga sudah penuh, ya Allah. Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah engkau ridho? Kalau seandainya aku beri satu kerajaan dari kerajaan yang serupa dari kerajaan-kerajaan dunia. Diberi apa? Satu kerajaan, barakallahu fikum. Kemudian orang ini mengatakan, raditu rabb. Aku ridho, ya Allah, aku mau. Kita, barakallahu fikum, dari kecil sampai berumur, kerja, ngumpulin harta, makan dengan betul-betul disederhanakan. kebutuhan betul-betul dipangkas, sanggup enggak untuk membuat kerajaan? Enggak sanggup. Beli satu RT. Barakallahu fikum. Berat kan? Tapi ternyata orang ini yang dimasukkan ke dalam surga, orang yang paling terakhir dimasukkan ke dalam surga, ditawari oleh Allah, mau enggak kalau kamu tak kasih satu kerajaan? Kerajaan yang serupa dari kerajaan yang ada di dunia. Taruhlah menguasai Cilacap, barakallahu fikum. Cilacap ada kerajaan enggak sih dulu? Hah? Kabupaten dulu maksudnya loh. Enggak ada. Zaman Majapahit. Taruhlah barakallahu fikum menjadi sosok raja di Cilacap. Luar biasa barakallahu fikum. Orang punya secilacap itu enggak akan bisa menikmati semuanya kan. Hari ini nikmati, enggak akan mungkin bisa barakallahu fikum. Ditawari oleh Allah, mau enggak? Orang ini mantan radhi itu, Rabb aku ridho ya Allah. Kemudian Allah mengatakan huwalaka, itu untukmu. Dan yang semisalnya. Sampai seingat anda barakallahu fikum disebutkan sampai 4 kali. Dan yang semisalnya. Orang ini sudah mantap roti itu. Rabbi, aku dari itu ya Allah. Bayangkan dikasih 5 barakallahu fikum. Berarti taruhlah barling mas takep jadi punya dia. Raja di Cilacap, raja di Purwokerto, raja di Banjar, raja di Purbalingga. Tapi itu kecil, enggak ada kerajaan sekecil itu. Kerajaan dulu apa? Luas-luas. Gambarannya adalah apa? Satu kerajaan dari kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Dikasih 5 barakallahu fikum. Orangnya langsung mengatakan roti terbaik ya Allah. Aku dah ridho ya Allah. Apa kata Allah? Hiyalaka wa asratu amsalihah. Sudah. Itu tadi untuk kamu dan 10 kali lipatnya. Bayangkan dilipatkan lagi menjadi 10. Ditambah lagi barakallahu fikum. Wa mastahat nafsuk wa ladzat ainuk. Dan apa saja yang jiwamu senang, kamu bisa dapat. Dan apa saja yang matamu lihat, kamu suka, kamu juga bisa memilikinya. Kalau disebutkan terakhir saja sudah bahagia kan. Kita pengin apa aja, dapat. Kita lihat patung senang, dapat. Itu sudah bahagianya luar biasa. Dikasih jumlah kerajaan tadi, barakallahu fikum, ditambah tadi. Mau gak untuk jadi orang ini, barakallahu fikum? Banyak loh. Mau enggak? Kenapa enggak? Ini orang paling terakhir masuk surga barakallahu fikum. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terus dengan azab berbagai macam dosa dia. Baru selesai dari azab barakallahu fikum, dia orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Kan berat barakallahu fikum prosesnya. Berat prosesnya. Dihukum dulu oleh Allah. Gambaran orang paling terakhir itu seperti itu barakallahu fikum. Bagaimana dengan orang yang mendapatkan apa? Keutamaan masuk ke dalam surga pada barisan rombongan orang-orang pertama. Oleh karena itu barakallahu fikum dijelaskan di sini dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab beliau, dalam apa? Kitab Tauhid, dijelaskan pula oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Mengapa Rasulullah s.a.w. ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasul afal ubasyirun nas. Ini kan berita menggembirakan. Rasul berkata kepada Mu'adz, kamu tahu enggak apa itu hak Allah dan apa itu hak hamba? Mu'adz mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hak Allah itu seorang hamba harus bertauhid kepadanya dan tidak boleh mensekutukannya. Adapun hak hamba itu, kalau hamba tadi mau melakukan hal tadi, Allah tidak akan mengadabnya. Mengembirakan ini barakallahu fikum. Orang akan barakallahu fikum dijauhkan dari hukuman Allah, azab Allah. Sehingga sahabat Mu'adz mengatakan, afal ubasyirun nas? Apa aku tidak sampaikan saja kepada manusia barakallahu fikum? Ternyata pesan Rasulullah SAW, la tubasyirhum. Jangan kau sampaikan kepada mereka. Apa maksudnya barakallahu fikum Rasulullah SAW melarang sahabat Mu'adz untuk menyampaikan kepada manusia? Di antara hikmahnya barakallahu fikum. Di antara apa ya? Hikmahnya. Bahwa ketika seorang insan dia hanya berpatokan dengan hal tadi saja, yang penting saya kan bertauhid, yang penting saya bertauhid, hanya itu saja barakallahu fikum, maka dia tidak memiliki semangat untuk melakukan amalan yang jauh lebih banyak. Ya, jauh lebih banyak barakallahu fikum. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, "Wa hadza amrun yusarru bihil mu'min wa yastabshar bihi." Perkara ini adalah perkara yang seorang mukmin hendaknya diberitahu, diberi kabar gembira dengan hal tadi. Artinya barakallahu fikum, seorang mukmin itu akan merasa bahagia, senang ketika mendengarkan sebuah berita seperti ini. Kalau kita mentauhidkan Allah, Allah tidak akan menghukum kita. Oleh karena itu sahabat Mu'adz meminta izin kepada Rasul, "Afala ubasyirun nas?" Apakah tidak aku sampaikan saja hal ini kepada manusia? Tidak aku beritakan saja hal ini kepada manusia? Namun Rasul alaihi salatu wasallam menahan Mu'adz. Rasul melarang sahabat Mu'adz untuk melakukan hal tadi, limaslahati ummatihi wa hubban minhu. Demi kebaikan umatnya dan dikarenakan rasa cintanya Rasul kepada umatnya. Apa itu kebaikannya barakallahu fikum? Supaya umat tersebut betul-betul bersemangat di dalam beramal. Dan supaya umat tersebut betul-betul bersemangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Supaya mereka berlomba-lomba dengan betul-betul kesungguh-sungguhan untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi barakallahu fikum. Ada mungkin barakallahu fikum di antara sahabat kita yang dia sudah malas ngaji. Ketika diajak ngaji dan ketika dinasihati, yang penting kan saya enggak melakukan kesyirikan, saya enggak melakukan kebidahan. Wis lah udahlah gini aja, saya jalani hidup ini seperti ini. Saya bertauhid kepada Allah, saya tidak melakukan bidah, saya tidak melakukan syirik. Maksiat alatul, nah, masalah, yang penting enggak bidah, enggak syirik. Benar enggak barakallahu fikum? Mungkin dia bersandar dengan kalimat ini. Pokoknya kamu enggak melakukan kesyirikan, apapun yang kamu lakukan, kamu masuk dalam apa? Surga. Allah tidak akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabmu. Tidak demikian barakallahu fikum. Tidak apa demikian. Barakallahu fikum. Agama kita itu sangatlah mudah. Ini salah satu dari kemudahan yang Allah berikan untuk siapa? Umat Islam. Betul-betul sangat mudah barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang pernyataan mudahnya agama Islam. Kalau kita barakallahu fikum bandingkan, atau kita bicara dengan orang Nasoro barakallahu fikum, Islam itu mudah, ya masuk ke dalam agama Islam. Loh, yang mudahan agamaku. Kalian sehari sholat 5 kali. Aku enggak. Kalian setahun sekali puasa 1 bulan. Aku enggak. Mudah mana? Kalian setahun sekali harus mengeluarkan zakat. Aku enggak. Kalian dilarang untuk riba. Kami enak-enak aja. Mudah mana barakallahu fikum? Agama Islam atau agama Nasoro? Tapi yakin kan agama Islam mudah? Yakin gak? Harus yakin. Agama Islam itu apa? Sangat mudah. Terus jawabannya gimana barakallahu fikum? Yakin. Oh iya ya. Enakan agama Nasrani lebih mudah. Enggak barakallahu fikum. Agama kita itu mudah, tetapi bukan untuk dipermudahkan ataupun bukan untuk bermudah mudah-mudahan. Agama kita itu mudah, tapi bukan untuk bermudah-mudahan. Gampang, tapi bukan untuk disepelekan. Agama kita itu mudah ataupun agama Nasrani adalah apa? Agama yang orang bermudah-mudahan. Kenapa bermudah-mudahan barakallahu fikum? Mereka diperintah untuk ikuti agama kita, tapi mereka tidak mau. Namanya apa? Bermudah-mudahan. Kalau kita benar-benar mudah, kalau kita benar-benar mudah, kalau mereka barakallahu fikum sifatnya bermudah-mudahan, menggampangkan. Sesuatu yang berat dianggap sepele. Sesuatu yang seharusnya barakallahu fikum dipegangi, ditinggalkan. Jadi agama mereka bukan mudah. Mereka bermudah-mudahan dengan agama mereka. Kalau kita, apa barakallahu fikum, agamanya memang apa? Mudah. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya, "Man kana akhiru kalamhi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang kalimat terakhirnya siapa yang kalimat terakhir keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk dalam surga. Mudah sekali barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyatakan untuk kaum wanita, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ta'at ba'laha." Bila seorang wanita itu dia mau sholat 5 waktu yang telah diwajibkan kepada dia, kemudian barakallahu fikum dia mau berpuasa di bulan Ramadan yang telah diwajibkan kepada dia, dia taat terhadap suaminya, wa sanat farjaha, dan dia mau menjaga kemaluannya, artinya dia barakallahu fikum betul-betul menjaga dirinya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata min ayyi abwabin syaat. Dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Mudah sekali kan bagi kaum wanita untuk masuk dalam surga? Enggak repot-repot. Salat 5 waktu tunaikan, puasa bulan Ramadan jalankan, kemudian taat kepada suami lakukan, yang keempat barakallahu menjaga diri. Menjaga diri. Lebih mudah untuk masuk ke dalam surga kaum laki-laki atau kaum wanita? Secara teori barakallahu fikum mudah mana? Kaum laki-laki atau kaum wanita? Rasulullah SAW menyebutkan 4. Ini dijalankan alatul, dia akan langsung masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum, kaum laki-laki juga punya keistimewaan. Apa yang dibebankan kepada kaum laki-laki itu adalah amalan yang meninggikan derajat mereka. Yang meninggikan derajat kaum laki-laki di mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara umum barakallahu fikum, syarat seorang insan masuk dalam surga baik kaum laki-laki baik kaum wanita sama. Cuman barakallahu fikum, di sana memang ada banyak hadis-hadis yang menyebutkan amalan-amalan yang tersirat banyak sekali barakallahu fikum. Padahal tidak juga. Pernah barakallahu fikum ada seorang badui. Ada seorang badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang amalan yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Tapi kata orang badui ini apa? Tapi jangan koper banyak. Jangan banyak-banyak ngasih taunya, dikit-dikit aja. Datang ke Rasul minta diajarin untuk masuk dalam amalan, minta diajarin beramal dengan amalan dengannya dia masuk dalam surga. Tapi jangan banyak-banyak ya Rasul. Rasul enggak ngasih banyak. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Salat 5 waktu. Hal alaiya ghairah. Saya punya kewajiban yang lain dari salat? Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Illa anta tawa, kecuali kamu mau salat sunah, silakan." Kemudian apa lagi wahai Rasul? Puasa di bulan Ramadan. Hal alaiya ghairah. Apakah ada kewajiban lain? Kata Rasul, "Tidak. Kecuali engkau barakallahu fikum, puasa dari puasa sunah." Lebih simpel barakallahu fikum. Kemudian orang itu pergi. Pergi. Mentauhidkan Allah, menjalankan itu semua barakallahu fikum, maka pasti akan masuk ke dalam surga. Jaminan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul alaihi as-salatu. Kata beliau barakallahu fikum dalam hadis tadi, "Wa haqqul 'ibad 'ala Allah," hak hamba yang akan Allah berikan untuknya adalah hamba tadi tidak akan diikop, tidak akan diazab oleh Allah selama dia tidak mensukutukannya dengan sesuatu apapun. Dia tidak melakukan kesyirikan barakallahu fikum. Dia tidak melakukan kesyirikan. Misal dia melakukan berbagai macam dosa, tapi dia tidak melakukan kesyirikan dan dia beribadah kepada Allah. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Ya, namanya kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Dosa ini dihapus, dosa ini dihapus, dosa ini dihapus dengan kebaikan yang telah dia lakukan barakallahu fikum. Luar biasa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pendidikan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian kata Syekh Sa'di, kata Syekh Rabi' bin Hadi al-Madhali hafizahullah ta'ala, wa fihi al-khauf min al-ittikal ala si'ati rahmatillah. Di dalam hadis ini barakallahu fikum tersirat sebuah faedah bahwa ditakutkan seorang itu hanya bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Itu sesuatu yang menakutkan barakallahu fikum. Seorang misal dia melakukan dosa, gampanglah, Allah itu ghafur, Allah itu maha pengampun. Mas jangan melakukan itu, Pak, santai aja, insya Allah nanti saya bertobat. Allah ghafur. Sifat ini barakallahu fikum adalah sifat yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang bersandar dengan luasnya rahmat Allah. Ini akidahnya kaum Murji'ah. Roja. Dia betul-betul menyadarkan sebenarnya Allah itu apa? Akan memaafkan. Allah itu akan memaafkan. Allah itu akan memaafkan. Iya benar, barakallahu fikum. Allah sendiri juga menyatakan dalam hadis kunsinya apa? Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa naghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-Ku, kalian selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wahai hamba-Ku, kalian selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wa naghfiru dzunuba, dan Aku adalah Zat yang mengampuni seluruh dosa. Mintalah ampun kepada-Ku, Aku pasti akan mengampuni. Kita diperintah untuk beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan bersandar dengan apa? Luasnya, lapangnya barakallahu fikum sifat rahmat dan maghfirahnya, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Duh, dosa ini sekamalah jalankan dulu. Nanti setelah ini minta ampun kepada Allah. Sering kan kita dapati manusia melakukan apa? Seperti ini. Dosa, jalankan dulu demi kepentingan hidup. Setelah itu beristighfar kepada Allah. Iya, barakallahu fikum, kalau masih hidup pas lagi apa? Melakukan dosa qadarullah apa? Mati. Cek. Mau apa? Ya namanya amalan itu dilihat dari apa? Al-khawatim, akhirnya barakallahu fikum. Pernah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang apa? Amalan seorang hamba ketika beliau berbicara barakallahu fikum tentang apa? Proses penciptaan manusia dalam janin seorang apa? Ibu. 40 hari, 1, 2, 3 sampai kemudian Rasulullah SAW menyebutkan apa? Ada dari hamba yang dia selalu melakukan amalan, kemudian sampai bainahu wa bainal jannah, antara dia dan surga itu hanya dzira', satu jengkal saja. Ternyata barakallahu fikum dia mengamalkan amalan penduduk neraka fayadkhuluha, dia masuk dalam neraka. Khawatim, akhir dari amalan itu betul-betul barakallahu fikum menjadi patokan. Hadis Rasul tadi barakallahu fikum, man kana akhiru kalamhi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah tidak barakallahu fikum untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Pernah mentalkin orang yang hendak meninggal belum? Mentalkin orang yang hendak meninggal. Cara mentalkin bagaimana barakallahu fikum? Sebagian orang, jangan kamu ucapkan la ilaha illallah, sampaikan ke orang itu Allah. Kalau la ilallah baru la ilaha, mati gimana coba? Tidak ada ilah di muka bumi ini, bahaya. Terus gimana? Allah saja. Kalau sudah Allah berarti dia bertauhid. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Lakinu mautakum bila ilaha illallah, talqin orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak semua barakallahu fikum orang yang kita talqin itu sanggup untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya wala alam barakallahu fikum, entah dia mengucapkan dengan hatinya atau apa? Tidak. Tapi setiap kali kita mentalkin barakallahu fikum, kita ucapkan la ilaha illallah. Dengannya barakallahu fikum, kita melihat rasa sakitnya dia dalam sakaratul maut ketika yughargir, ruh sudah di mana barakallahu fikum? Di tenggorokan. Bagaimana cara mentalkin barakallahu fikum? Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, seingat saya dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika kita mentalkin orang yang hendak meninggal, bukan kayak kita zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak, barakallahu fikum, bukan itu. Tetapi prakteknya adalah barakallahu fikum kita sampaikan kepada dia, la ilaha illallah. Kita diam. Biarkan dia mencoba untuk kalimat la ilaha illallah mengucapkan. setelah kemungkinan barakallahu fikum apa namanya dia bisa mengucapkan atau enggak tahu, dia enggak bisa mengucapkan, kita baca lagi la ilaha illallah, diam kita, biarkan dia mencoba untuk kalau mengucapkan kalimat apa la ilaha illallah, kemudian talqin lagi la ilaha illallah, beliau menyebutkan 3 kali, setelah itu biarkan dulu, biarkan dia pada kondisinya. Bisa jadi barakallahu fikum, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sehingga saya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah berulang kali justru membuat buyar apa? Bikin buyar, dia semakin sulit mengucapkan kalimat la ilallah. Kita talqin kayak orang zikir barakallahu fikum. Bingung dia. Enggak bisa mah mengucapkan. Sehingga semakin apa? Barakallahu fikum semakin kacau. Diajari. Ya begitu seperti kita mengajari anak kecil, seperti kita mengajari saudara kita. Kan enggak kita kayak apa? Nih, zikir kita bacakan biar dia meniru. Kita bacakan lagi biar dia meniru. Seperti itu barakallahu fikum yang diajarkan oleh beliau rahimahullah taala. Upaya ataupun harus kita maksimalkan upaya tadi supaya mereka barakallahu fikum betul-betul pada kalimat la ilaha illallah. Tapi barakallahu fikum, ini sedikit faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang datang dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berserta sedikit kisah tentang beliau. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang barakallahu fikum kita akan masuk pada hadis sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, dan kita pun akan mengambil sedikit biografi tentang beliau ataupun sejarah beliau. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.